Pada malam ini insyaAllah kita sambung lagi pengajian usul fiqh yang insyaAllah saya akan membincangkan satu topik yang rasanya jarang diperbincangkan lah, di mana-mana majlis ilmu, iaitu topik tentang sebab khilaf yang berlaku di kalangan ulama, sebab khilaf ataupun perbezaan pandangan di kalangan para ulama. Macam yang saya sebut kuliah yang lepas, di antara syarat seseorang itu boleh mengeluarkan pandangan ataupun boleh memberi fatwa. Macam kita kat Malaysia ni, kadang-kadang bila sebut fatwa kita macam keliru. Fatwa ni dia macam berkait rapat dengan mufti. Sedangkan bila sebut fatwa ialah siapa-siapa saja yang orang mai tanya kat dia hukum, apabila dia menjawab hukum dia sekian-sekian, maknanya dia memberi fatwa. Itu makna dia. Secara orang kata apa, yang difahami oleh orang-orang yang mengaji usul fiqh ni. Dan di antara syarat seseorang tu dia layak untuk memberi pandangan ataupun menjawab persoalan-persoalan hukum apabila ditanya, panjang sangat nak sebut tu, panjang, senang, layak memberi fatwa, dia mestilah mengetahui mana-mana perkara yang menjadi sepakat ataupun ijma' para ulama. Kalaupun masalahan tu ataupun hukum tersebut dia ijma' ataupun sepakat, kita kat sini tak bincang lagi bab ijma'. Ijma' ataupun sepakat ni maknanya tak ada siapa-siapa pun di kalangan ulama mujtahid yang muktabar berbeza pandangan. Jadi semua pandangannya macam tu. Itu kata ijma'. Mestilah seseorang yang memberikan fatwa dia tahu mana perkara yang ijma', supaya dia tak payah bagi pandangan lah. Benda dah ijma', dia pergi bagi pandangan yang lain pada ijma'. Dia buat ijma' ni dia ada beberapa kontroversi juga. Contohnya kalau kat Malaysia ni, kalau saya nak bagi contoh bab berkaitan dengan hukum darah, adakah darah itu najis ataupun darah tidak najis. Walaupun ada beberapa hadis yang menunjukkan sahabat tetap meneruskan solat walaupun dalam keadaan berdarah, tapi hukum darah ni ijma' di kalangan ulama najis. Jadi benda yang menjadi sepakat ataupun ijma' di kalangan ulama, seseorang yang hendak memberikan fatwa dia kena tahu ini ijma'. Ini adalah perkara ijma', supaya dia tak payah duk buat keluar satu pandangan baru lah. Ataupun lebih tepat kita kata, supaya dia tidak melanggar ijma', sebab ijma' ni hukum dia qat'i, putus. Ataupun kita kata dia menyalahi ijma'. Satu lagi perkara yang perlu diketahui oleh orang yang hendak memberikan fatwa, macam soal jawab agama lah, kita kat Malaysia ni famous soal jawab agama. Macam soal jawab agama lah radio, soal jawab agama lah TV, soal jawab agama lah masjid. Jadi antara perkara yang perlu diketahui ialah sebab-sebab khilaf di kalangan ulama, ataupun kenapa ulama berbeza pandangan dalam satu-satu permasalahan. Ini satu bab yang cukup besar sebenarnya, yang cukup besar. Dan antara karangan-karangan yang telah dikarang berkaitan dengan permasalahan ini, Yang bagi saya yang agak famous, saya tak pasti ada dalam bahasa Melayu terjemahan, iaitu kitab Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam. Raf'ul Malam Anil A'immatil A'lam, ataupun kita nak terjemah dia, kita mengangkat celaan, mengangkat, menangkis celaan dan cercaan terhadap ulama-ulama yang terkenal, ulama-ulama yang A'immatil A'lam. Terjemah payah, A'immatil A'lam. Siapa yang kata? Karangan Syekhul Islam Ahmad bin Abdul Halim. Sebut nama Ahmad bin Abdul Halim, orang tak kenal. Siapa dia Ahmad bin Abdul Halim ni? Ibn Taymiyah lah. Ini kitab yang paling paling orang kata apa, saya rasa bermanfaat lah, sebab dia buku kecil je, nipih je. Nipih. Satu lagi buku kecil juga, kitab Al-Insaf. Al-Insaf karangan Syah Waliullah Ad-Dahlawi. Saya tak pasti ada dalam terjemahan. Jadi kita dekat Malaysia ni memang kurang terjemahan. Kurang terjemahan. Satu. Yang kedua, pihak-pihak yang belajar perkara ni pun, dia setengah lah, saya tak kata semua, dia kurang menguasai bahasa Arab untuk dia mentelaah buku-buku, karangan-karangan, karya-karya ulama-ulama besar dulu ni yang semuanya memang dalam bahasa Arab lah. Jadi dah lah terjemahan kurang. Orang-orang yang mutakhasis dalam bidang ni pun tidak menguasai bahasa Arab. Jadi makin orang kata apa, orang yang memang tak tahu langsung bahasa Arab, tak bukan khusus dalam bidang pengajian Islam ni, tak sampai. Pakai tak sampai lah. Okay, kita pi. Yang ni bila sebut sebab khilaf di kalangan ulama ni umum, maksudnya bukan ulama yang membahaskan dalam perkara fiqh saja. Segala-galanya lah. Apa yang membuatkan ulama khilaf, sama ada dalam permasalahan fiqh ataupun dalam permasalahan akidah ada dan sebagainya. Ada orang kata akidah tak khilaf. Susah juga untuk kita kata akidah tak khilaf. Sedangkan para sahabat sendiri pun khilaf dalam bab akidah. Contohnya, adakah mayat mendengar apa yang diperkatakan oleh orang yang hidup terhadap mayat? Saya pernah dengar kan permasalahan ni kan. Umar kata apa ni, dengar sebab peristiwa lepas perang Badar tu Rasulullah pergi bercakap dekat hak yang orang kata apa, pahlawan-pahlawan Quraisy ni. Aisyah menafikan. Itu contohnya. Begitu juga dalam permasalahan masa Rasulullah Isra' dan Mi'raj, adakah Rasulullah melihat Allah? Itu khilaf juga di kalangan sahabat. Tak, yang Rasulullah nampak, ada sahabat kata yang Rasulullah nampak cahaya. Ada sahabat kata tak, memang Rasulullah nampak Allah. Itu khilaf. Kalau khilaf di kalangan ulama yang terkemudian ni lagi banyak lah. Itu yang muncul ya. Mu'tazilah, Murji'ah, Khawarij. Apa yang menyebabkan mereka khilaf? Itu juga. Yang pertama, ini yang paling orang kata apa, nak kata dia bab utama pun boleh juga. Nak kata dia punca utama pun boleh juga. Sebab tabiat bahasa Arab ni, guna istilah apa? Tabiat lah. Tabiat, nature bahasa Arab ni. Dan itu pengarang-pengarang Arab ni tulis. Tapi bagi saya, semua bahasa nature dia macam tu. Semua bahasa nature dia macam tu, tabiat dia macam tu. Kadang-kadang ada seorang dia buat keluar satu statement, satu kenyataan. Satu tu yang kenyataannya. Sekejap kita tengok A faham lagu ni, B faham lagu lain, C faham lagu lain. Ada sampai 5-6 orang faham lain. Tak kira hak soal abang faham, soal abang faham lagi lain. Itu yang kata cara orang faham. Sebab tabiat bahasa, tabiat bahasa, lebih-lebih lagi lah, mungkin kalau kita nak sokong, lebih-lebih lagi lah bahasa Arab. Tabiat bahasa Arab dari segi perkataan yang sama, makna dia dipahami berbeza-beza. Makna dia dipahami berbeza-beza. Itu yang dikatakan sebab pertama. Kadang-kadang ada makna yang berbeza tu, berbeza yang membawa kepelbagaian. Dia satu makna, satu perkataan, dia ada beberapa makna, dan makna tu semua makna yang hampir sama, dan dia membawa kepelbagaian kepada terjemahan perkataan tu. Hak ni tak ada masalah. Hak jadi masalah satu perkataan yang membawa makna yang banyak, dan tu semua makna tu ataupun makna-makna tersebut saling bertentangan. Hak yang ni yang jadi masalah. Okey. Yang paling famous perkataan furuq. Perkataan furuq. Wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru'. Quru'. Quru' ni dia berbeza di kalangan Hijaziyun. Maksudnya orang Arab di Hijaz dengan Iraqiyun. Orang Arab di Iraq. Saya nak terjemah lebih-lebih apa Hijaziyun, Iraqiyun ni pun lagi payah juga kan. Kau faham macam tu sudah lah. Kalau nak senang faham macam ni, Hijaziyun ni maksudnya ulama-ulama yang berada di Semenanjung Arab, Mekah, Madinah, tentulah contoh. Kalau Iraqiyun, ulama-ulama yang berada di Iraq, Kufah, Baghdad, Basrah, macam tu. Ini ulama-ulama di Hijaz, dia mengatakan makna dia tuhur, suci. Ulama-ulama Iraq, dia mengatakan makna furuq ni adalah haid. Satu suci, satu haid. Orang-orang perempuan yang telah diceraikan, hendaklah mereka berada di dalam iddah ataupun menahan diri. Ya tarabbasna, maksudnya dia tahan diri dia daripada dia menerima pinangan orang selama tiga furuq. Tiga furuq. Satu makna tiga kali suci, satu lagi makna tiga kali haid. Dan kedua-kedua ulama ni, pasal apa pula ulama Iraq kata macam ni, ulama Hijaz kata macam ni? Adakah mereka tu yang baru berbeza pandangan? Tak. Daripada zaman jahiliah lagi dah, perkataan kuruk tu dipahami oleh orang Arab dua makna. Sebab tu sahabat-sahabat Nabi sendiri pun ada yang berpandangan kuruk ni makna suci, ada yang berpandangan kuruk ni makna haid. Kalau dalam buku ni dia buat main syair-syair Arab hak dulu. Dulu kalau orang nak tahu, kata ni perkataan ni makna dia apa, dia buat main syair Arab. Maksudnya Al-Quran kata tu kan, Quran ni diturunkan di dalam bahasa Arab, bilisanin arabiyyin mubin, dengan lidah Arab. Dia buat main hak syair-syair Arab dulu kala kan. Ini makna dia yang Arab faham. Ataupun hak statement Nabi, hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi nak maksudkan apa di situ? Tengok perkataan tu apa yang difahami oleh Arab. Maksudnya Al-Quran ni turun dalam bahasa Arab yang difahami oleh orang Arab pada waktu tu lah. Kita kalau orang yang mungkin orang lelaki yang tak berapa ambil tahu pasal apa beza tiga kali suci dengan tiga kali haid, sama. Hei, tak sama. Beza banyak. Katalah kalau kita ambil pandangan tiga kali suci tu, makna dia apa? Seorang perempuan yang diceraikan dalam, dia diceraikan lalu masa dia tengah suci lah, sebab tak boleh ceraikan dalam keadaan haid. Dia tengah suci. Okay, dia kena dia habis yang waktu tempoh suci dia tu, dia haid. Dia haid. Okey, dia suci pula. Dia suci, dia haid, haid suci pula. Haid tu baru kira kali suci. So ya, hak yang dia kena cerai tu sampai dia period pula, dia mahid pula, hak tu tak kira. Lepas tu dia period, lepas tu dia haid dua kali. Lepas tu dia period, dia haid tiga kali. Lepas tu dia period, dia haid baru boleh kahwin. Dia lagi panjang. Tapi kalau kena tiga kali haid, dia diceraikan lalu, dia tunggu sampai dia period, dia period tu sekali. Itu dia suci, itu dia period dua kali. Itu dia suci, dia period sekali tiga kali, lepas tu dia boleh kahwin dengan orang lain lah. Itu maksudnya tempoh dia lagi pendek. Satu lagi, jadi ulama kena berijtihad lah. Makna dia lebih rapat kepada suci ke kepada haid? Itu yang berlaku khilaf. Okay, hari ni kita akan nak bincang pandangan ulama, mana rajih tak rajih ni. Yang penting malam ni, kenapa mereka berbeza pandangan. Tadi saya kata dah, tabiat bahasa Arab tu. Yang kedua, yang tak kurang orang kata apa, kontroversi juga, menjadi khilaf di kalangan ulama, dia banyak contoh. Saya nak ambil contoh-contoh yang ni lah kan, iaitu tentang sabda Rasulullah SAW dalam hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih, qassu syawariba wa aqul liha khaliful musyrikin waffirul liha wa aqfu syawari. Ya, ada banyak riwayat, banyak yang kita nak ambil poin kat sini. Qassu syawari ni Nabi sebut suruh pendekkan, potong, misal. Wa aqfu liha, perkataan aqfu ni, wa aqfu liha perkataan daripada perkataan afa. Qala, ada satu pandangan mengatakan sebab bahasa, dari segi bahasa Arab, wa aqfu liha ni, aqfu tu ada dua makna dan kedua-dua makna bertentangan. Satu waffiru wa kaffiru, makna aqfu ni waffiru dan kaffiru, biarkan, banyakkan. Dan maksudnya janggut ni Nabi suruh banyak kan, itu maksud aqful liha. Jangan usik langsung. Jangan usik langsung. Macam mana tumbuh macam tu lah, lagi banyak. Kita orang Melayu sebut bela janggut lah. Istilah dia bela lah. Wafiru kan, wakafiru. Satu lagi, dari segi makna bahasa dia, qassiru wa anqisu, bertentangan makna lah. Qassiru wa anqisu maksudnya pendekkan dan potongkan. Dan ni makna dia pendekkan dan potongkan ke, biar bagi banyak, bela bagi besar ke, yang mana satu? Dua-dua bahasa Arab. Dua-dua bahasa Arab. Jadi di sini ulama kena khilaf, kena ijtihad. Ini lebih dekat pada makna mana. Itu ada dia punya perbahasan lain lah. Untuk kita nak kata apa, nak mentarjihkan makna yang mana. Ini tugas ulama untuk tarjih. Tugas ulama tu. Kedua-dua makna tadi ni dia buat mention in Arab lah. Dia buat mention in Arab. Kedua makna ni. Satu lagi makna dalam ayat 33 surah Al-Maidah tentang apa ni, ayat tentang innamal jazaa'ul ladina yuharibunallaha wa rasulahu wa yas'auna fil ardi fasada ay yuqattalu aw yusallabu aw tuqatta'a aydihim wa arjulihim min khilaf aw yunfaw min al-ard dhalika lahum khizyun fil hayati ad-dunya wa lahum fil akhirati 'adabun 'adzim. Kataan apa dekat ayat ni yang menjadi orang kata apa, perselisihan di kalangan ulama? Perkataan aw, perkataan aw tu boleh jadi khilaf. Ini ayat tentang orang kata apa, pemberontak ni lah, pemberontak. Apa hukuman kepada pemberontak ni? Berdasarkan ayat ni, sebahagian ulama, berdasarkan bahasa lah, kenapa ulama pandangan ni berdasarkan bahasa, bagi mereka au tu makna dia boleh pilih, atau kita dalam bahasa Melayu sebut atau, boleh pilih litakhir. Kalau seseorang tu dia pemberontak, pemerintah boleh pilih sama ada nak apa, nak bunuh dia lah, nak salib dia lah, nak potong tangan dia secara silang lah, ataupun nak buang negeri. Boleh pilih, yang mana-mana pun boleh pilih. Ini pandangan Imam Malik rahimahullah. Imam Malik rahimahullah, dia pilih perkataan aw tu bermakna atau. Tapi sebahagian ulama yang lain, dia aw di sini makna dia litafsil wa tab'id. Dia ada kategori. Dia ada huraian lah, pendetilan lah. Makna dia apa? Siapa dia yang dia pemberontak, lepas tu dia bunuh orang, masa dia buat kacau tu dia bunuh orang, dan dia curi harta yang ni, dia dibunuh, dibunuh cara salib. Tahu tak salib ni, palang kat dekat kayu tu lah. Siapa yang bunuh tapi dia tak ambil harta, dia dibunuh saja hukum dia. Siapa yang ambil harta dia tak bunuh, dia ni dikerat tangan dia dengan kaki dia cara silang, tangan kanan kaki kiri. Maksudnya ikut tera mana dia punya, dia punya ni. Kalau dia buat yang ni saja, hukum dia yang ni. Kalau dia buat yang ni dengan yang ni, hukum dia yang ni. Kalau dia buat yang ni, itu maksud dia. Dia awal di situ tu bukan dia terbuka untuk kata pilih yang mana nak nak ambil, tak macam tu. Perkataan aw tu macam tu juga perkataan wa. Allah sebut apa? Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila sholati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ila al-marafiq wamsahu bi ru'usikum wa arjulakum ila al-ka'bayn. Ayat tentang wudu kan. Siapa yang nak solat, basuh muka dan Allah sebut wa, dan basuh tangan sampai siku, dan sapu kepala, dan basuh kaki sampai buku lali. Dan di sini ni makna apa? Itu yang kita duk jumpa lah ni. Tertib tu jadi rukun ke tak jadi rukun? Kalau dan tu makna dia kena ikut tertib tu, ataupun dan di sini tak payah ikut tertib, ikutlah nak basuh kaki dulu ke, kepala dulu ke, tangan dulu. Sebab dan dia bukan makna tertib. Di sini pun orang kata apa? Wa tu, perkataan wow, wa tu menjadi khilaf di kalangan ulama. Tu kadang-kadang kita heran lah. Ayat pasal wuduk ni, ayat tu satu lah dalam surah Al-Maidah. Salah saya ayat nombor 6. Tapi khilaf pasal wuduk ni punya banyak. Ulama-ulama ni semua depa rujuk ayat mana? Kadang-kadang semua orang, saya ni tak maulah nak rujuk ulama-ulama ni. Tu jadi khilaf ni pasal rujuk ulama, saya nak rujuk Quran terus. Dari satu segi betul kenyataan dia tu, dari satu segi salah. Sebab ulama tadi yang khilaf tadi semuanya rujuk Quran tu. Quran yang sama, ayat yang sama, tapi cara mereka faham tu yang berbeza. Mai seorang lagi mamat mana tu, dia baru mengaji, dia kata saya kalau duk ikut ulama ni saya jadi cikaru duk khilaf tu, baik saya pergi ikut Quran terus. Dia pergi buat satu pandangan baru pula. Lepas tu esok mai mamat mana pula ikut pandangan dia. Tak apa lagi, lagi banyak lagi pula lepas tu kan. Baru satu dah 8:30 lah. Mana? Okey, tak apa, kita pergi terus yang kedua. Yang kedua, Sebab khilaf, saya dah sebut dah semua malam ni, dia macam compile lah kan. Sebab khilaf kerana hakikat dengan majaz. Makna hakiki ataupun makna majazi. Majaz ni orang kata apa, kiasan. Boleh tak terjemah majaz ke kiasan? Pernah lah bagi contoh sebelum ni. Contoh paling famous ialah aula mastumun nisa. Ha? Adakah la mastum tu makna hakiki iaitu pegang, ataupun la mastum tu makna majazi iaitu jima? Itu khilaf di kalangan ulama. Kenapa khilaf? Cara faham sama ada dia makna hakiki ataupun dia makna majazi. Macam tu juga orang kata perkataan-perkataan yang lain, cari tak ha? Kalau di kalangan ulama, ulama akidah, hadis ni menjadi kontroversinya. Hadis Bukhari dan Muslim, muttafaqun alaih. Hadis yunzilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya thulathal lailil akhir fayaqulu. Panjang hadis ni sebenarnya. Yang poin penting kat sini tentang disebut Allah Tuhan turun ke langit dunia pada sepertiga yang akhir malam. Khilaf kat mana? Turun tu turun makna hakiki ke turun makna majazi? Tu dia panjang jela. Masa guru saya mengajar tu, syekh saya mengajar tu, punya ni benda ni bukan orang baru bincang kemarin dulu, minggu lepas, tahun lepas. Ni hadis ni lama orang ni, ratus tahun lah. Mereka punya bahas ni, turun hakiki ke turun majazi ke, ni saksi tajisim lah, panjang semua kan. Lupa maksud asal hadis ni. Maksud hadis asal ni ni, so kita bangkit sepertiga akhir malam, munajat minta ke Allah. Hak tu poin hadis tu. Tapi hak poin hadis hak sebenar tu tak sampai. Duk bincang Allah turun langit dunia, macam mana dia turun, yang tu jadi perbahasan. Okay, contoh lain juga. Kan nak pergi yang sebab ketiga lah. Pas tengah tu. Kalau kita pergi yang ketiga pula, contoh ni boleh cari lagi lah kan. Ini saya nak terjemah macam mana sebab ketiga ni. Dia kata al-ifrat wa tarkib. Tentang dia mengambil hukum daripada satu sumber, ataupun dia mengumpulkan sumber-sumber yang pelbagai. Itu juga menjadi khilaf di kalangan ulama. Maksudnya macam mungkin seorang yang mujtahid A, dia melihat ayat sekian-sekian, jadi hukum dia sekian-sekian. Mujtahid B, dia melihat ayat yang lain pula, jadi hukum dia yang lain pula. Mujtahid C, dia melihat hadis tertentu yang tak dilihat oleh mujtahid A dengan B, jadi hukum dia yang lain pula. Itu menjadi sebab khilaf di kalangan ulama. Contoh yang saya nak buat di sini, cerita daripada seorang nama dia Abdul Waris bin Sa'id. Abdul Waris bin Sa'id ni dia cerita dia pergi ke Mekah fa'al, dan dia pun berjumpa di Mekah tu Abu Hanifah, Imam Abu Hanifah. Faqultu lahu, dia pun kata dekat Imam Abu Hanifah, ma taqulu fi rajulin ba'a bai'an wa syarata syartan. Apa pandangan kamu? Dia minta hukum lah ni, dia minta hukum. Seseorang lelaki dia menjual sesuatu dan dia memberi syarat. Dia nak jual satu benda tapi dia beri syarat. Ada orang mungkin dia nak jual kereta, dia bagi syarat apa spot rim ni saya ambil balik lah. Dia nak jual kereta, dia ada syarat. Dia letaklah syarat tu pun. Macam orang perempuan nak kahwin, boleh nak kahwin dengan saya, tapi syarat dia tak boleh kahwin dengan orang lain masa saya masih jadi isteri. Boleh tak? Ada urus niaga yang ada syarat. Okey. Qala Abu Hanifah kata, al-bay'u batil wasyartu batil. Jual beli itu pun batil, tak betul. Salah. Syarat tu pun salah. Dua-dua salah. Fa'ataitu ni tak perawi ni, nama Abdul Warih ni. Fa'ataitu Ibnu Abi Layla. Ulama Sa' Ibnu Abi Layla. Dia pun tanya dekat Ibnu Abi Layla. Al-bay'u, soalan yang sama. Boleh tak orang ni dia jual tapi dia tak syarat? Itu al-bay'u jaiz wa syartu batil. Jual beli boleh berlaku, jual beli syarat tu yang tak terpakai. Jual beli depa tu, transaksi depa tu sah. Syarat tu tak terpakai. Dia pergi pula jumpa nama Ibnu Shuburmah. Seorang alim sa'd lah di kalangan tabi'in. Apa jawapan ni? Al-bay'u jaiz wa syartu jaiz. Jual beli itu pun harus, syarat itu pun harus. Tiga orang dia jumpa, tiga orang jawapan beza-beza. Selalulah kita sendiri pun berhadapan dengan masalah macam ni. Selalulah no. Hai, ustaz ni jawab lagu ni, ustaz ni jawab lagu ni, ustaz ni jawab lagu ni kan. Lepas tu dia pun kata, ya subhanallah, dia dah thalathatun min fuqaha'il Iraq la yattafiquna 'ala mas'alah. Tiga orang fuqaha Iraq tak sepakat dalam masalah ni. Fa'udtu ila Abi Hanifah. Dia pun kembali kepada Abu Hanifah. Dia pun habaq. Bukan soalannya hari tu aku tanya tu, aku tanya dekat dua orang lagi. Ibnu Abi Layla dengan Ibnu Shuburmah. Apa Abu Hanifah kata? Ma adri, aku tak tahulah apa yang mereka ni punya pandangan. Tapi pandangan aku ni, dia kata haddathani Amr bin Shu'aib an abi an jaddihi. Tu dia habaq, dia punya apa? Sanad tu. Haddathani Amr bin Shu'aib an abi, daripada bapa dia, an jaddihi, daripada tok dia. Maksudnya tok dia tu sahabatlah. Qala naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an bai'i wa syarti. Rasulullah melarang jual beli dan ada syarat. Okay. Jadi jual beli itu batil, syarat pun batil. Dia pun pergi balik kat Ibnu Abi Layla, dia pun cerita balik. Ibnu Abi Layla kata, aku pula, dia pun mai kat dia, dia tahaddatsani Hisham bin Urwah an abihi an Aisyah radhiyallahu anha qalat. Dia pun ada dia punya ni juga. Depa semua hadatsani terus ha. Mereka dengan Nabi tu tak jauh mana. Mereka hadasani, mereka jumpa dia hadasani terus ya? Kita lah kot mereka jumpa kita. Aku tak tahu, tak pernah aku tahu. Kitab ni kata. Apa dia Ibn Abi Layla kata? Hadis dia tadi tu, an Aisyah qalat amarani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an ashtariya barirah fa'atiqaha. Hadis ni naik panjang. Hadis yang Aisyah ni, Rasulullah suruh dia beli seorang hamba nama Barirah, cerita hamba Aisyah ni. Dan supaya disuruh merdeka kan. Jadi kesimpulan daripada hadis ni tadi, jual beli tu boleh, syarat tu yang tak boleh. Buat syarat untuk beli, untuk dimerdekakan. Wallahu alam. Hadis tu nak cerita jadi panjang lah, hadis Aisyah. Kesimpulan ni, nak abang kata, berdasarkan hadis Aisyah ni, jual beli boleh, syarat tu tak boleh. Kalau yang tadi, jual beli tu menjadi tak boleh sebab buat syarat macam tu. Pergi kat Ibnu Shuburmah, dia kata macam tadi, dia pun main kat dia. Dia kata haddathani Mis'ah bin Kidah bin Maharib bin Dasar an Jabir qala bi'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam ba'iran wa syarata li humlani ila al-Madinah. Jabir ni, hadis famous hadis Jabir ni kan. hadis riwayat Muslim, hadis yang apa Ibnu Abi Laila tu riwayat Imam Muslim, hadis yang Abu Hanifah tadi tu rawahu khamsah. Bagi ini ya. Semua hadis sahih lah. Dia jual dekat Nabi unta, tapi syarat dia dia nak nak menunggang lagi unta ni sampailah ke Madinah. Masa tu dia dalam perjalanan balik ke Madinah, dia jual dekat unta tu dekat Nabi, tapi dengan syarat unta ni dia akan tunggang sampailah ke Madinah. Jual beli itu pun boleh, syarat tu pun boleh. Ini yang kata sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ni tadi saya kata apa, nak mengumpul semua sumber ataupun melihat kepada satu sumber tu yang tentang ifrat wa tarkib, melihat kepada satu hadis saja ataupun melihat kepada keseluruhan. Di sini kadang-kadang kita melihat, kalau seseorang alim mujtahid tu dia hanya melihat kepada satu sisi, satu sudut ataupun satu hadis, satu ayat ya, terus dia buat satu kesimpulan, pasti pandangan dia tu ada sedikit orang kata apa, kepincangan, kepincangan berbanding dengan mujtahid ataupun alim yang melihat kepada pelbagai sumber. Banyak lagi contoh yang lain ni, setiap kali tu banyak contoh. Tapi setiap contoh nak cerita panjang-panjang, saya takut saya cepat-cepat ni. Sebab waktu antara maghrib dan isyak ni memang pendek sangat lah. Tadi buka puasa tu kena maghrib, terus kena yang sunat. Yang keempat, sebab khilaf ialah dari segi umum dan khusus. Kita pernah cakap itu ini, umum dengan khusus pun boleh menyebabkan khilaf. Jahidil kuffar wal munafiqin. Surah Taubah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kuffar wal munafiqin waghlub alaihim wa ma'wahum jahannam wa bi'sal masir. Ini perintah Allah kepada Nabi supaya memerangi orang-orang kafir, al kuffar umum, semua orang kafir, wal munafiqin umum, semua orang munafik, waghlub alaihim, dan keras terhadap mereka. Kalau melihat kepada umumnya ni, umum, adakah kena melihat kepada ada perkara lain yang menghususkan ayat ni? Ini yang perlu diijtihadkan oleh ulama. Satu hadis Nabi sebut, waqad su'ila ayyu salati afdal. Hadis riwayatkan oleh Imam Muslim. Ditanya pada Nabi SAW, solat yang bagaimanakah yang afdal, yang terbaik? Faqala tulul qunut. Tulul qunut, panjang al-qunut. Al-qunut itu dalam bahasa makna dia al-qiyam, diri. Umum. Jadi di sini pun menjadi khilaf lah. Sebab adakah makna yang mengkhususkan kepada makna ayat-ayat lain ataupun hadis-hadis lain yang mengkhususkan keumuman Al-Qunut tadi tu, iaitu Al-Qiyam tadi. Yang penting sebab kenapa ulama hilaf ialah tentang satu-satu perkara yang umum ataupun melihat kepada umum ataupun melihat kepada khusus. Satu lagi sebab, ini yang satu orang kata perbahasan yang panjang. Dia sendiri dia, kalau nak bahas dia, yang ni satu kuliah yang asing. Kerana melihat kepada riwayat. Melihat kepada riwayat. Hak ni kena, orang kata apa, satu pengajian lain lah. Nak bincang hak ni tentang riwayat hadis lah. Rijalnya, sanadnya, apa lafaz-lafaz dalam hadis ni berkaitan dengan hadis. Kalau hari ni nak buat contoh, nak cari contoh, nak bahas dalam ni pakai tak ada lah. Tapi nak cerita bagi, dia berkaitan dengan riwayat. Dia berkaitan dengan riwayat. Yang seterusnya, dari segi ijtihad dan qiyas, kenapa berbeza pandangan? Kerana ada sebahagian ulama, dia tidak, orang kata apa, tidak bersetuju boleh qiyas. Kita bincang tentang qiyas dulu ni kan. Sedangkan kita jumhur menerima qiyas. Kalau dah dia tak menerima qiyas, mestilah pandangan dia berbeza dengan orang yang menerima qiyas. Dia tak menerima qiyas. Ada satu permasalahan mai. Macam mana dia nak bagi hukum kepada masalah tu? Mesti adalah pandangan dia yang jadi macam mana? Qiyas tak boleh, ijtihad tak boleh. Jadi penerimaan terhadap boleh qiyas, boleh ijtihad atau tak boleh juga menjadi punca kepada khilaf di kalangan ulama. Yang seterusnya tentang nasakh mansukh. Ayat tu dah mansukh ke? Ayat tu belum mansukh lagi. Ataupun ada ayat lain yang memansuhkan. Hak ni pandangan ni, ayat ni yang mansuhkan ayat ni. Hak yang satu lagi pandangan, ayat lain yang mansuhkan hak ni. Itu juga menjadi puncak khilaf. Ini saya semua untuk poin je lah tu. Dah 8.45. Kalau tak bagi contoh tak murah, tak nampak lah. Tak apa lah. Satu lagi yang menjadi sebab khilaf di kalangan ulama tentang asal sesuatu perkara tu, hukum dia apa? Al-aslu fil asya. Asal satu perkara ni, hukum dia apa? Kalau ulama yang berpandangan hukum asal satu perkara ni harus, harus lah. Kalau ada ulama kata asal satu hukum, satu perkara tu haram, melainkan ada dalil yang mengharuskan, baru jadi harus. Macam itulah dia punya pandangan. Dan ada juga pandangan yang mengatakan asal satu perkara, bila dah tak sebut dalam Quran lah hadis, kita tak kata harus, kita tak kata haram. Itu pun ada juga pandangan yang begitu. Itu juga menjadi khilaf, sebab khilaf di kalangan ulama. Jadi saya pun sebenarnya nak pilih tajuk ni malam ni. Saya pun duk agak lah, memang tak boleh bahas lah tajuk ni. Tajuk ni besar, nak bahas antara maghrib isyak kan. Duk agak lah, memang tak sempat. Tadi kita bahas hak yang sebab hak pertama tu dah makan masa panjang lah kan. Jadi wallahualam, mungkin kuliah saya ni lebih kepada memberi gambaran awal lah kepada mana-mana muslimin, muslimat, tuan-tuan, puan-puan yang berminat nak mendalami, nak mengaji, boleh mengaji secara khusus, secara orang kata apa, dengan disiplin yang lebih baik lah. Dan amat-amat digalakkan sangat-sangat lah. Orang yang nak mempelajari usul fiqh ni sepatutnya dia belajar bahasa Arab dulu. Dia belajar bahasa Arab dulu. Sebab term-term dia memang dalam bahasa Arab, dan kitab-kitab rujukannya pun memang dalam bahasa Arab. Dan memang payah untuk seseorang, seseorang pun macam saya je lah, nak mengajar usul fiqh kepada orang yang memang tak ada background bahasa Arab. Saya pun nampak pengajian usul fiqh ni sampai sebelum Ramadan ni lah. Lepas Ramadan juga tak kutip lain lah. Saya pun dah tak reti nak ajar orang subjek usul fiqh ni jika memang tak ada background bahasa Arab. Allah Alam, kita tengok lepas bulan puasa, lepas raya esok tajuk apa pula yang kita nak ambil. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.